بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري البصري قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا هشام عن أبيه هشام عن أبيه هو هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رحمه عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه dari حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Al yadul ulya khairun min al yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nanti akan disebutkan dalam hadis di bawah lagi setelahnya itu tangan yang di atas adalah tangan yang berinfak. Tangan yang berinfak, tangan yang memberi, itu lebih baik daripada tangan yang di atas. Tangan yang di atas disebutkan dalam hadis setelahnya as-sa'ilah, tangan yang meminta-minta. Orang memberi biasanya begini. Nah, dari atasnya memberi. Yang meminta begini biasanya di bawah, sehingga beliau menyatakan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yakni orang yang berinfak bersedekah itu lebih baik daripada orang yang meminta. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Menta'ul, iya. Setiap orang yang kamu tanggung, baik itu diri kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, dan siapapun yang kamu tanggung, orang tua, saudara, family, yang dalam tanggungan kamu sehari-hari. Mulailah dengan mereka. Dahulukan mereka. Wa khairu shadaqati an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah yang dari punggung kecukupan. Yakni ketika engkau memiliki kelebihan harta. Jadi bahas kemarin ada harta umdah, ada harta fadlah. Kecukupan ketika Anda sudah memiliki kebutuhan pokok Anda, umdah. Ya, ketika Anda memiliki fadlah, harta lebih, maka Anda dikatakan memiliki kecukupan. Ketika itulah Anda dianjurkan untuk bersedekah. Wa may yasta'fif yu'iffuhu Allah. Dan barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, namanya talabul iffah. Seseorang yang berupaya mencari iffah, menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, yu'iffuhu Allah, maka Allah akan berikan iffah kepadanya. Allah akan berikan iffah kepadanya. Dia pun akan terjaga kehormatan dirinya, tidak akan meminta-minta. Ini menunjukkan yang namanya afaf, sesuatu yang harus diupayakan, diusahakan. Kita terus berupaya sekuat tenaga, tidak meminta ke orang lain. menjaga kehormatan diri. Al-afaf itu maknanya luas, terkait dengan masalah menjaga kehormatan diri dalam semua hal. Namun yang dimaukan dalam bab ini adalah adamus su'al, tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa may yastaghni yughnihi Allah, dan barang siapa yang memohon, yang berusaha mencari kecukupan, Allah akan beri kecukupan kepada dia. Yastaghni ay talabul ghina, dia mencari kecukupan, berusaha sekuat tenaga, tidak mengemis kepada orang lain. Dia mencari kecukupan, Allah akan bantu dia dengan mendapatkan kecukupan tadi. Allah akan berikan kepada dia kecukupan tadi. Dan al-ghina al-haqiqi, kecukupan yang haqiqi adalah ghina nafs, kecukupan yang ada dalam jiwa, yakni qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari rezekinya. Nah, قال رحمه الله تعالى وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه, هشام بن عروة dari bapaknya عروة بن زبير, عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا, dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر, dengan lafaz yang sama seperti ini, sehingga datang dari dua sahabat, yang pertama dari Hakim bin Hizam dan yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub السختياني النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء حاء تحويل السند بنده سندنا وحدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك ابن أنس النافع dari نافع, sumbernya dari Nafi', yang meriwayatkan dari Nafi', Imam Malik dan Ayyub As-Sakhtiyani. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan beliau di atas mimbar, wa dzakara shadaqah والتعفف والمسألة, dan Rasul menyebutkan tentang masalah sedekah, tentang masalah ta'affuf, sifat afaf, menjaga kehormatan diri, wal mas'alah, dan masalah meminta-minta. Rasul mengatakan al-yadul 'ulya khairun min al-sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Falyatul 'ulya hiya al-munfiqah, tangan yang di atas adalah yang berinfak. Was-sufla hiya as-sa'ilah, tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Nah, dari sini menunjukkan barakallahu fikum, ada anjuran untuk semua pihak. Ada hal-hal yang dicela. Sedekah ditujukan kepada yang punya kemampuan harta, dianjurkan untuk sedekah. Ta'affuf, menjaga kehormatan diri, ditujukan kepada orang yang miskin, orang yang fakir. Hendaklah dia afaf, mengedepankan iffah, jangan meminta-minta. Tayyib as-sadaqah lil ghani, at-ta'affuf lil faqir. Wal mas'alah mazmumah, sementara meminta-minta tercela. Pada hukum asalnya dikecualikan beberapa keadaan di mana diperbolehkan untuk meminta-minta. Barakallah. Sehingga yang mampu, yang punya kelebihan harta, banyak-banyak sedekah. yang kurang sempit, miskin kehidupannya, dia afaf, menjaga kehormatan diri, qanaah dengan apa yang ada, jangan meminta-minta. Itu lebih baik untuk mereka semua dalam keadaannya masing-masing. Adapun meminta-minta, jangan. Perkara yang tercela dalam Islam, kecuali dalam beberapa keadaan yang diizinkan dikarenakan kondisi darurat atau kondisi yang dikecualikan dalam syariat. Barakallahu. Ini beberapa hadis untuk melengkapi apa yang kita bahas sebelumnya. Masail, masalah-masalah yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah sedekah. Nah, barakallahu fiikum.